hikmah. Tentu saja seandainya nanti apabila sekolah-sekolah sudah mulai dibuka kembali, kemudian anak-anak sudah mulai belajar kembali di sekolah, sudah tidak di rumah lagi, tentunya insya Allah Ta'ala akan adanya perubahan, baik berada dalam hal pola pikir maupun cara belajar anak-anak setelah selama hampir satu tahun ini mereka belajar di rumah. Nah, dengan keadaan ini, maka kita sebagai pendidik atau orang tua tentunya harus siap sedia untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti terkait dengan pendidikan anak-anak kita ini. Kita harus meyakini bahwa insya Allah Ta'ala tidak akan kembali seperti sebelum pandemi. Karena sudah ada kebiasaan, sudah ada habit yang dibentuk pada anak-anak kita dan orang tua, sehingga menjadikan sebagian dari anak-anak kita merasa nyaman belajar di rumah, sebagian lagi merasa tidak nyaman di rumah. Nah, bagaimana kita menyikapi apabila ternyata dengan adanya kejadian-kejadian ini menjadikan anak merasa nyaman di rumah, sehingga mereka kadangkala enggan untuk belajar di sekolah. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh orang tua ketika nanti menghadapi anak-anaknya ternyata menginginkan belajar di rumah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yaitu hendaknya orang tua mengubah mindset atau pola pikir. Apa yang harus dirubah pola pikirnya? Bahwa sejatinya pendidikan itu asalnya tempat yang paling utama adalah rumah. Mengapa demikian? Karena yang menjadi penanggung jawab pendidikan itu bukan guru di sekolah, bukan pendiri atau pendiri dari lembaga, bukan kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan, tapi tanggung jawab paling utama adalah kedua orang tua masing-masing. Karena kedua orang tua itu berada di rumah, maka rumahlah merupakan tempat yang paling ideal bagi anak-anak. Ini mindset yang pertama dirubah. Bahwa sebenarnya dengan kembalinya anak-anak di rumah berarti adalah kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan amanah mendidik orang tuanya, mendidik anak-anaknya. Ini yang pertama. Ya, jadi rumahlah sebenarnya tempat paling ideal bagi anak dan orang tua. Orang tualah yang sebenarnya guru yang paling utama bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya mengubah pola pikir bahwa sejatinya belajar di rumah itu tidak seperti memindah sekolah ke rumah. Kenapa demikian? Karena belajar di rumah itu dari berbagai aspek. Kadangkala anak itu membantu orang tuanya, itu pun juga belajar. Kadangkala anak belajar membaca, menulis, menghafal. Belajar ilmu pengetahuan itu juga belajar. Kadangkala anak berbuat kesalahan itu pun juga belajar. Maka orang tua hendaknya mulai berpikir bahwa mendidik di rumah bukan seperti memindah sekolah ke rumah. Karena sekolah pada umumnya adalah cenderung dominan kepada pembelajaran kognitif atau pembelajaran pengetahuan. Sedangkan di rumah itu tiga aspek itu dipelajari semua, ya antara lain aspek berperasaan, ya mungkin ketika bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan adik-adiknya, dengan keluarganya, itu ada aspek perasaan. Dalam hal ini adalah afektif. Kemudian ada aspek kognitif, yaitu ketika anak-anak belajar membaca, menulis, belajar pengetahuan, itu aspek kognitif. Kemudian ada aspek psikomotor, ketika anak mungkin belajar melatih dirinya dengan membantu orang tuanya bekerja, membantu ibunya beres-beres rumah, itu termasuk aspek-aspek psikomotorik, ya, aspek-aspek terkait dengan keterampilan. Nah, ini tidaklah orang tua memahami hal ini, justru dengan pembelajaran di rumah itu, aspeknya menjadi lebih lengkap ya, dibanding yang di sekolah yang cenderung dominan kepada kognitif. Ini ya mindset kedua yang perlu diketahui oleh orang tua. Terus kemudian selanjutnya, ya, yang perlu disiapkan yang ketiga, yaitu hendaknya ibu mulai banyak di rumah. Ya, biarlah ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluar, ya, untuk menghidupi keluarganya. Maka sekarang ini kembalilah wahai para ibu ke rumah masing-masing untuk mendidik anak-anaknya. Ini apalagi saat ini, ya, dengan adanya internet ini, dengan adanya teknologi digital, seandainya ibu ingin membantu ayah dalam mencari nafkah, bisa dilakukan dari rumah, ya, karena adanya media sosial atau adanya internet ini. Jadi ini sebenarnya peluang, ya, peluang bagi seorang ibu untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan insya Allah Ta'ala ini adalah kondisi yang terbaik, ya, karena memang Rasulullah SAW juga memerintahkan bahwa seorang ibu atau wanita itu tempatnya adalah di rumah. Sebagaimana dalam hadis yang ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda bahwa wal mar'atu ro'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ro'iyatiha, bahwa sesungguhnya wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka idealnya untuk menetapi hadis tadi, ya, maka ibu dalam kondisi seperti ini lebih baik di rumah untuk bersama anak-anaknya untuk mendidik mereka. Kemudian yang keempat, ya, yang harus diperhatikan oleh orang tua menghadapi nantinya, ternyata belajar itu harus di rumah, ya, atau mungkin anak memang minta untuk belajar di rumah, itu adalah untuk berkomunitas. Sebab kalau hanya anak di rumah saja, tidak memiliki komunitas, itu pun pendidikan sosialnya juga akan menjadi kurang. Anak juga butuh bergaul untuk berlatih bagaimana bergaul dengan teman-temannya, untuk berlatih bersabar, menahan diri, berterima kasih, dan sebagainya, itu membutuhkan komunitas. Seandainya mungkin kesulitan untuk berkomunitas, maka bisa bermitra dengan sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah menjalin program ini, yaitu apabila anaknya di sekolah menjadi mitra, itu ada, ya, beberapa sekolah, maka sekolah yang mitra sekolah inilah yang nanti dijadikan sebagai komunitas, ya, bagi anak. Ya, seandainya nanti anak ingin berkegiatan, bisa bergabung ke sekolah tersebut, ya, untuk bersosial dengan teman-teman sekolahnya, walaupun mungkin tidak harus setiap hari. Nah, ini empat hal yang perlu diperhatikan, ya, apabila ternyata terjadi perubahan sistem pendidikan atau cara pendidikan ke depan akibat dari adanya pandemi ini, yang tanda kutip kita dipaksakan untuk anak-anak itu belajar di rumah. Nah akhirnya dengan adanya ini diharapkan apa yang terjadi nanti adalah kita siap, ya, untuk mendidik mereka. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, ya, di samping dari persiapan-persiapan tadi, ya, bahwa sesuatu yang tidak bisa difasilitasi dengan internet, ya, hal-hal yang terkait dengan hard skill, yaitu keterampilan-keterampilan yang bisa tergantikan oleh mesin atau komputer, itu bisa dilakukan melalui internet. Tapi ternyata ada, ya, hal-hal yang terkait dengan soft skill, yaitu keterampilan atau kemahiran yang itu tidak bisa diganti dengan mesin atau internet. Sebagai contoh adalah membersamai anak, berkasih sayang, mendengar keluhan anak, empati kepada anak, berkomunikasi, ngobrol dengan anak, itu bisa digantikan dengan komputer atau mesin, ya. Walaupun bisa digantikan, namun tidak ada rohnya di situ, ya. Tidak ada kontak, ya, tidak ada kontak kejiwaan antara ayah dan antara ibu dan antara anak-anak. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak tuntas kemudian 100% semua pendidikan itu bisa melalui internet. Ya, yang bisa melalui internet hanya hal-hal yang terkait dengan hard skill, ya, kemampuan-kemampuan yang bisa digantikan oleh komputer. Ya, seperti apa? Seperti menghafal, ya, seperti menerjemahkan, seperti membaca atau mempelajari ilmu, ya, Kemudian lagi seperti menerjemahkan itu bisa digantikan dengan internet. Ya, tapi kalau yang terkait dengan perasaan, empati dan sebagainya itu nggak bisa tergantikan. Itu harus dengan berkomunitas dan harus dengan kebersamaan bersama orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya tentang masalah pendidikan zaman digital yang sering sekali disebut dengan istilah pendidikan 4.0 ya. Atau 4.0, ya di mana ini adalah revolusi industri yang keempat, ya revolusi industri yang keempat, yaitu munculnya internet ini dan itu merubah pola atau tata cara hidup manusia ya, zaman ini, maka itu pun akan berdampak dalam pola pendidikan yang dialami oleh anak-anak kita. Demikian ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan materi yang di kesempatan malam hari ini terkait tema kita pendidikan di zaman digital. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0895-2561-3326. Ataupun kami buka juga melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Sambil menanti jawaban dari para pendengar Ustadz, bagaimana menyikapi apabila pendidikan di zaman saat ini, karena ada pandemi Ustadz, dan semuanya ada di rumah menggunakan smartphone atau gadget, bagaimanakah menyikapi efek-efeknya Ustadz, apabila anak keseringan dengan smartphone-nya dari segi tubuh, gerakan, mungkin selalu fokus pada smartphone-nya berjam-jam Ustaz, dan interaksi dengan orang lain mungkin juga berkurang. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut? Ya, ini menjadi permasalahan bagi semua orang tua, karena banyak orang tua yang merasa tidak siap karena sifatnya adalah mendadak. Ya, maka disebut dengan revolusi industri, yaitu perubahan yang secara tiba-tiba, secara cepat. Nah, maka banyak sekali orang tua yang belum siap untuk menghadapi anaknya yang sudah lengket ya, melekat terhadap HP atau handphone atau gadget. Nah, tentu saja karena ketidaksiapan ini akhirnya muncullah kegalauan pada diri orang tua. Akhirnya orang tua itu mati gaya. Maksudnya mati gaya itu bingung apa yang harus dilakukan. Ya, yang biasanya mungkin hanya dilepas saja ke sekolah sudah akan berinteraksi dengan para guru atau ustadznya dan teman-temannya, sekarang mereka selalu berinteraksi dengan HP. Ketika disuruh makan pun mereka makan sambil pegang HP. Ketika disuruh mengambilkan apa oleh ibunya itu tetap masih pegang HP. Ya. Nah, ini menjadi permasalahan yang perlu kita perhatikan. Akhirnya muncullah yang saat ini itu yang dikeluhkan oleh banyak orang tua, kepekaan anak itu berkurang. Istilahnya empati ya, kepedulian anak terhadap lingkungan sekitarnya itu menjadi berkurang. Ya, karena dia terlalu perhatian kepada apa yang dia pegang, yaitu gadget atau HP itu. Nah, maka ini adalah efek yang paling dominan yang terkait dengan masalah ini ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini kenapa sekarang permasalahannya adalah kenapa kok bisa menjadi seperti ini? Ya, karena itu peran orang tua di dalam membersamai anak-anaknya ketika bermain gadget itu kurang ya. Kurang. Jadi seolah-olah orang tua itu tanda kutip itu membiarkan anaknya bermain karena bukan karena dia ingin membiarkan, tapi bingung apa yang harus dilakukan. Dilarang anak juga akan menjadi masalah, dibiarkan juga akan menjadi masalah, sehingga orang tua kebingungan. Dan yang menjadi lebih memperparah kondisinya adalah sang orang tua juga kecanduan juga dengan gadget itu. Ya, enggak bisa lepas dari HP-nya. Pengen setiap saat harus mengupdate status dan sebagainya, itu juga akan memperparah kondisi anaknya karena anak akan mencontoh ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, maka solusinya untuk menghadapi ini ya, sering-seringlah kita meluangkan waktu. Kita harus tambah ekstra. Makanya tadi salah satu solusinya ibu di rumah. Ketika ibu di rumah, maka dia akan sering memperhatikan anaknya. Mungkin ketika anaknya bermain HP atau gadget itu bisa duduk di sampingnya sambil melihat bersama-sama. Nah, itu tetap bisa mengasah kepekaan atau kepedulian anak atau empati anak terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi intinya sebenarnya solusinya ya kita tidak bisa melarang generasi ini untuk lepas dari HP, tapi solusinya adalah kita lebih banyak membersamai mereka. Ya, kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk mereka saat ini, agar perhatian mereka bukan hanya kepada gadget, tapi mereka juga akan perhatian kepada kita. Karena apa? Karena kita memperhatikan mereka. Ya, kalau kita sudah memperhatikan mereka, mereka merasa kita perhatikan, maka insya Allah Ta'ala ya, kecenderungan dia kepada gadget itu akan berkurang, ya, akan beralih perhatiannya kepada di lingkungan sekitarnya, termasuk kepada orang tuanya. Demikian, wa'alam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat di YouTube. Kali ini datangnya dari Bintang Senja. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pembiasaan ada pada anak seperti halnya pembiasaan pada binatang, Ustaz? Saya pernah mendengarnya dari teman yang habis dari seminar. Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, baik. Jadi memang manusia dan binatang itu berbeda. Namun juga ada unsur-unsur kesamaan. Ya. Manusia memiliki hati, binatang memiliki insting. Ya. Manusia memiliki akal, ya. Binatang pun juga memiliki akal walaupun sedikit. Ya. Yang jelas antara binatang dan manusia itu berbeda. Nah, maka apabila kita ingin melatih binatang atau hewan sirkus, ya, itu tidak perlu mereka kita kasih empati. Cukup mereka dibiasakan, maka akan menjadi bisa. Ini, ya, maka akan menjadi bisa. Nah, makanya apabila kita mendidik anak kita yang notabene anak kita adalah manusia, itu langsung dibiasakan, ya nanti jadinya anak itu tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Ya. Akhirnya dia mungkin pintar melakukan sesuatu, tapi tidak paham apa yang dia lakukan, apa maksud dia melakukan itu. Dan bahkan mungkin dia tidak atas kesadaran sendiri melakukan itu. Jadi kayak mekanik robotik. Ya, jadi bukan berarti itu kita seperti sama mendidik binatang, bukan. Tetapi ada yang kurang dalam mendidik manusia yang hanya cukup pembiasaan saja. Nah sebenarnya urutan pendidikan anak yang notabene adalah anak manusia, itu sebelum pembiasaan itu harus ada dipahamkan terlebih dahulu, ada pengajaran. Karena memang manusia itu berakal. Nah dan sebelum diajarkan, maka sebelumnya ada yaitu penyadaran terlebih dahulu. Jadi urutan dalam pendidikan anak itu adalah mulai dari penyadaran terlebih dahulu, ya, tumbuhkan persepsinya terhadap apa yang akan dia pelajari, tumbuhkan kecintaannya terhadap apa yang dia pelajari, kemudian setelah itu diajarkan, ya, kemudian setelah itu kemudian dibiasakan. Maka dia akan menjadi bisa, tapi bisa dengan penuh kesadaran dan bisa dengan penuh pengetahuan. Ini beda dengan binatang. Binatang melakukan sebagai contoh misal meloncat, ya. Meloncat, apabila dilatih meloncat dia bisa, dan biasanya setelah meloncat nanti dikasih hadiah yaitu berupa makanan. Jadi yang dipikir oleh binatang itu bahwa dengan meloncat dia akan mendapat makanan. Nah itu yang bisa dilakukan hanya oleh binatang. Nah itu kalau hanya pembiasaan. Maka anak-anak kita kalau nggak disadarkan, nggak diajarkan, hanya pembiasaan, ya kayak mekanik robotik gitu. Ya jalan begitu saja tanpa dia tahu ini benar apa tidak, ini terus maksudnya apa sama lakukan juga nggak tahu itu. Nah makanya sebenarnya urutan pendidikan binatang itu ya dengan pembiasaan, tapi kalau manusia ada namanya penyadaran, kemudian pengajaran. Ya penyadaran, pengajaran keilmuan, kemudian pembiasaan. Ini. Jadi kalau seringnya kita itu mendidik anak-anak kita itu tidak dimulai dengan penyadaran, langsung kepada pembiasaan. Ya kadangkala orang tua itu ingin segera panen, ya, ingin segera menjadikan anaknya soleh, tergesa-gesa, sehingga tidak sabar untuk menyadarkan terlebih dahulu. Padahal kalau kita lihat hikmah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Muru Allah taqum bisolah wa abna usabi sinin", perintahkan anakmu sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Berarti itu kan Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika dia umur 7 tahun. Nah, apa yang kita lakukan sebelum 7 tahun? Apakah tidak boleh diajarkan sholat? ya tetap diajarkan sholat, tapi fase 0 sampai 7 itu fase-fase penyadaran. Ya, fase-fase penyadaran. Ini sehingga anak sebelumnya itu adalah mencintai sholat. Persepsinya terhadap sholat itu positif, bahwa sholat itu menyenangkan. Baru kemudian setelah itu diajarkan tentang sholat, sekaligus diperintahkan. Ya. Kemudian setelah 10 tahun dibiasakan. Ya. Kalau dia sudah sadar dan sudah diajarkan, insya Allah 10 tahun itu enggak perlu dipukul karena enggak mau sholat. Karena apa? Sudah biasa. Dia sudah cinta dan sudah paham. Nah ini urutannya demikian. Ya makanya pembiasaan itu memang ada dalam pendidikan anak, tetapi itu fase-fase terakhir. Ya, setelah anak itu sadar dan paham, ini yang dilakukan. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihatnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh penanya Bintang Senja dan kita semua yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Jika tidak ada yang masuk, silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Datang dari Maria Lovina di live chat YouTube. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Di tempat kami, insya Allah akan kami akan menerapkan konsep sekolah karakter. Namun di lapangan kami sangat kesulitan dalam mencobanya, karena mendidik karakter di kalangan pengajar saja sudah sangat sulit. Apakah saya harus menyerah Ustaz, atau memulainya dari awal lagi dari nol? Karena saya sangat lelah Ustaz. Bagaimanakah ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Silakan ya, Ustaz. Ya. Memang merintis sebuah pendidikan yang sistemnya berbeda dari yang lain itu tidak mudah. Ya. Antara lain satu sisi menyamakan visi dari pengajar itu juga tidak semudah membalik telapak tangan. Seandainya dari pihak penyelenggara, mungkin pengurus yayasan, pengajar dan sebagainya sudah satu visi, ya belum tentu masyarakat juga satu visi, sehingga kadangkala tidak ada orang yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke sistem pendidikan seperti ini. Ini dua hal yang sering sekali kadang-kadang menjadikan si penyelenggara itu atau perintis itu menjadi putus asa. Namun perlu kita ketahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bagaimana hasilnya, tetapi melihat bagaimana usaha kita ya untuk mendidik generasi ini. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu usaha ya. Allah melihat usaha amal-amal kita yang kita lakukan itu apa, nanti hasil itu sebenarnya adalah hak ya yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya seharusnya kita tidak putus asa, tidak menyerah. Seandainya mungkin ya bapak atau ibu yang menyelenggarakan pendidikan karakter saat ini tidak ada orang yang tertarik ya, tapi kalau ternyata memang konsepnya itu adalah ada dasar dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin ketika kita masih hidup ini tidak bisa menikmati hasilnya, tapi semoga kita bisa menikmati hasil jerih payah kita berupa pahala kebaikan dari Allah Ta'ala. Bisa jadi nanti setelah kita meninggal dunia, ya nanti bisa berkembang, ya ada orang yang menggunakan konsep ini. Bukankah ini juga akan menjadi jariah bagi kita? Jadi sejatinya kalau kita hanya berorientasi kepada hasil, maka kita akan mudah menyerah. Tapi kalau kita berorientasi kepada proses, ya selama proses itu adalah sesuai dengan syariat, proses itu adalah ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka insya Allah Ta'ala kita tetap berjalan. Ya insya Allah Allah akan membantu. Nah masalah hasil itu nanti wa a'lam bisawab ya, kita belum tahu, entah nanti ketika kita masih hidup bisa melihatnya atau setelah kita meninggal dunia. Karena perlu diketahui bahwa melihat hasil dari pendidikan ini tidak cukup 1-3 tahun ya. Bisa jadi mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Karena proses pendidikan itu panjang ya, sampai kurang lebih 15 tahun ya. Hasil pendidikan ketika anak TK itu kadangkala tidak bisa dilihat ketika TK, bahkan mungkin tidak bisa dilihat sampai di SD atau SMP. Ya, mungkin bisa dilihat hasilnya ketika mereka sudah balik ya, setelah mereka mungkin masuk ke SMA atau SMK atau aliyah, itu baru kelihatan. Makanya pendidikan itu tidak terpotong-potong, terkotak-kotak. Sejati pendidikan itu adalah satu ya, antara TK, SD itu sebenarnya nyambung, saling semuanya itu saling mempengaruhi ya. Pendidikan sebelumnya itu akan mempengaruhi pendidikan setelahnya. Ini jadi tidak terputus kemudian setelah anak naik ke pindah ke SD itu berarti nanti masalah di TK selesai, tidak. Tetap masih bisa dibawakan, itu terkait dengan psikis anak. Nah, makanya kami harapkan ya, kami himbau kepada para pejuang pendidikan untuk tidak menyerah. Ya. Karena yang kita perjuangkan itu tidak seperti membangun sebuah bangunan yang mungkin hanya setahun atau mungkin setengah tahun atau beberapa bulan jadi. Tapi pendidikan ini itu sangat, Masya Allah ya, sulit sekali. Ya, sebagaimana pendidikan nasional kita pun ya, selalu dalam perbaikan. Kurikulum 2013 saja itu selalu direvisi sampai akhirnya 2018 baru bisa diterapkan secara sempurna. Ya, itu pun mungkin setelah diterapkan baru kurang lebih 1 tahun ya. Kemudian muncullah pandemi ini ya, sehingga kita harus berpikir ulang lagi ya terhadap kurikulum yang sudah diterapkan. Nah, itulah pendidikan seperti itu ya. Ternyata memang selalu berubah ya sistemnya mengikuti perkembangan teknologi ya, atau orang mengatakan perkembangan zaman. Namun ya ada sesuatu yang tidak boleh berubah. Yaitu apa? Yaitu tujuan pendidikan. Walaupun sarananya berbeda-beda, berubah-ubah, namun tujuan jangan sampai berubah, yaitu untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi apa, hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat bagi umat ini. Itu 2 tujuan yang tidak boleh berubah ya. Caranya juga menyesuaikan ya terhadap teknologi yang ada. Kalau zaman dahulu itu harus mungkin mendatangi gurunya, harus menempuh perjalanan yang kadang sampai 1 bulan ya. Nah, saat ini mungkin tidak perlu 1 bulan untuk menemui guru yang ada di media atau mungkin di internet. Cukup hanya mungkin beberapa detik atau mungkin beberapa menit saja. Nah, ini tapi tetap materi yang terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Materi terhadap pokok-pokok dasar pendidikan yang terkait dengan keteladanan dan sebagainya itu enggak berubah. Ya, hanya media saja yang berubah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya kita simpulkan ya bahwa dengan adanya perubahan teknologi ini yang secara mendadak kemudian kita dipaksakan untuk memanfaatkannya kepada pendidikan. Yang dulu kita masih sering sekali melakukan apa namanya pemeriksaan atau operasi HP ya di tas-tas murid-murid kita, kemudian yang bawa HP nanti akan dihukum, HP-nya disita, orang tua suruh mengambilnya dan sebagainya. Saat ini sudah mereka enggak bisa lepas dari HP. Kalau mereka lepas dari HP berarti mereka enggak bisa melakukan pembelajaran. Itu secara tiba-tiba ya, dalam waktu yang sangat cepat, dan akhirnya itu bisa membuat bingung ya para penyelenggara pendidikan dan para orang tua. Namun kita tetap harus tenang ya, itu hanya perubahan sarana saja. Namun inti dari pendidikan itu apabila kita sudah memiliki konsep yang ada, konsep yang kuat, konsep yang sahih yang sumbernya Quran dan Sunnah, insya Allah Ta'ala kita tidak bingung ya. Itu hanya sekedar sarana saja yang berubah. Namun sejatinya roh dari pendidikan itu tetap hakiki ada ya, sampai akhir zaman nanti. Itu yang saya sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita di rumah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan petunjuk kepada kita untuk menghadapi perubahan pendidikan di masa yang akan datang. Demikian ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.